الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مصمود لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شماله من يدور كل ساح سعى إليها خلاون كل درب يشقه مسدود وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مصمود وقف الطفل عند باب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتلاقت أصداؤها وضيوف بين عينيه حومت وبنون والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة كلهم يدعي لك النسب الحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jalla salawat dan salam atas junjungan dan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabat dengan segenap umat beliau hingga hari akhir nanti Sahabat yang beriman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pengalaman adalah guru terbaik kita. Kata-kata bijak itu mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi kegagalan secara positif. Bagaimana menyikapi kesalahan agar tidak menjadikan kita berkecil hati, tapi juga tidak sembrono. Prinsipnya adalah mengambil pelajaran dari pengalaman yang sudah terjadi untuk peningkatan kualitas diri kita di masa yang akan datang. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنون وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مصمود Sahabat yang budiman, pada kenyataannya pengalaman hidup baik yang kita alami sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Nah, ini selalu memberi pelajaran berharga bagi perbaikan diri kita. Maka dalam hidup, kita tidak hanya bisa mengambil pelajaran pada perjalanan hidup pribadi kita, tapi juga pengalaman hidup orang lain. Nah, pengalaman itu sendiri merupakan kenyataan-kenyataan hidup manis maupun pahit yang dialami oleh siapa saja. Dialami orang-orang sebelum kita, orang yang semasa dengan kita, atau kita alami sendiri. Kita sangat mungkin dan pasti pernah merasakan apa yang menimpa kita juga pernah menimpa orang lain. Apa yang kita dapatkan juga pernah didapatkan oleh orang lain. Jalan berliku yang kita lewati juga mungkin pernah dilewati oleh orang-orang lain sebelum kita. Nah, pandailah kita mencari hikmah dari setiap apa yang terjadi, baik pada diri kita ataupun dari diri orang lain. Sahabat yang budiman rahimani Allah wa iyyakum, ibroh kita kali ini adalah kedurhakaan yang memilukan. Kisah ini tentang seorang wanita kurus yang tak punya belas kasihan. Ia bernama Najah, yang berarti keselamatan. Tapi tak sesuai namanya, ibunya sendiri tak bisa selamat dari kejahatan yang ia lakukan. Ia dan kedua kakak perempuannya dibesarkan oleh ibunya setelah ayah mereka yang bekerja sebagai petani meninggal dunia. Sang ayah tidak meninggalkan apa-apa selain sepetak lahan untuk hidup mereka. Dengan susah payah, sang ibu mengurus dan membesarkan mereka semua. Ia berjanji di hadapan Allah akan mengurus kesemua anaknya ini dengan baik. Tiap hari ia bekerja di ladang, pergi pagi, pulang sore, tak ia hiraukan demi membesarkan anak-anaknya yang masih kecil. Hari-hari pun berlalu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan anak-anak ini beranjak dewasa. Kedua kakak Najah menikahlah sudah dan diboyong oleh suaminya di rumah masing-masing. Tinggallah sang ibu masih harus mengurus Najah, anaknya yang paling manja. Pada tiap habis sholat, sang ibu berdoa agar Allah tidak mencabut nyawanya sampai ia bisa melihat anak bungsunya ini bahagia menikah bersama laki-laki pilihan hatinya nanti. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب. Dan benarlah, Najah pun menikah dan sang suami meminta kepada si ibu untuk memboyong Najah ke rumah baru mereka. Waktu itu umur Najah baru menginjak 18 tahun. Terkabullah doa sang ibu, dan ia pun merasa amat bahagia. Meski waktu itu kesehatannya semakin menurun akibat bertambahnya usia, sampai akhirnya ia menderita lumpuh dan penglihatannya menjadi berkurang hingga ia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menangisi nasib setiap harinya. وقف الطفل عند بابك يا قدس ونادته من هناك الجذور وتلاقت أصداؤها وطيوف. Belum sembuh sakit dan kesedihannya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan putri bungsunya yang bernama Najah. Cerita punya cerita. Rupanya ia bertengkar dengan suaminya dan ia meninggalkan rumah suaminya itu dan memutuskan untuk tinggal bersama ibunya sampai ia bisa berbaikan kembali bersama suaminya. Ia menceritakan bahwa penyebab pertikaiannya dengan suami adalah ketika ia meminta pada suaminya untuk bekerja di rumah sakit, tapi suaminya menolak. Mendengar itu, si ibu sempat memarahi Najah dan menyuruhnya kembali ke rumah suaminya. Tapi Najah bersikeras dan dasar anak ini manja. Dan akhirnya si ibu menyerah juga. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجنوب. Kedua kakak Najah yang mendengar kisah bahwa ia telah kembali ke rumahnya, mereka merasa gembira karena mereka berpikir bahwa ada yang mengurus ibu mereka dengan baik. Dan memang pada awal-awalnya Najah mengurus seluruh keperluan ibunya dengan baik. Tapi tak berapa lama, ia mulai menunjukkan sikap tak acuh kepada ibunya. Ia bahkan seringkali membentak ibunya bila sang ibu meminta sesuatu. Atau tak jarang, ia bermuka masam bila terpaksa harus mengurus keperluan ibunya ini. Demikianlah Najah mulai menyepelekan urusan ibunya yang sudah tua renta lagi sakit-sakitan. Ia tidak tahu bahwa pada suatu saat anak-anaknya akan memperlakukannya seperti itu. والنداء والمجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود. Kedua kakak Najah akhirnya mengetahui sikap Najah itu. Mereka berdua pun menasihati Najah untuk bersikap baik dan mengurus ibu mereka dengan benar. Mereka juga berjanji akan berkunjung ke rumah ibu mereka tiap hari untuk membantu Najah mengurus segala keperluannya. Tapi kedurhakaan Najah sepertinya sudah benar-benar melewati batas. Ia bahkan sampai tega memaki, memukul ibunya bila ibunya ini terus merengek meminta keperluannya dipenuhi. Hal ini membuat para tetangga mengetahui dan kadang sampai terpaksa harus melerai Najah untuk tidak memukul ibunya. لا يرى عن يمينه من معين لا يرى عن شيء. sang ibu mulai merasa bosan hidup di samping anak yang tadinya selalu ia manja dan paling ia sayangi ini. Ia kembali mengingat bagaimana ia bersusah payah membesarkan, mendidik, agar bisa jadi manusia sempurna. Bahkan sampai-sampai ia berdoa agar tidak mati sebelum melihat anaknya ini bahagia di kursi pelaminan. Dan itu kini tercapailah sudah. والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعو والشعارات كلها سقطت في الأرض. Tapi sekarang impian itu berubah menjadi neraka yang menakutkan di saat akhir dari hidupnya. Beginikah pembalasan yang diberikan sang anak yang paling disayanginya ini? Bahkan pernah suatu hari, si ibu terpaksa harus merangkak, membuka pintu untuk mendapatkan udara segar. Setiap kali ia ingin menukar pakaiannya yang sudah lusuh dan sudah kotor, si anak tidak pernah mau peduli dengan itu. Penyiksaan yang dilakukan Najah terhadap ibunya terus berlangsung hingga di depan para tetangga. Suatu ketika, sang ibu merengek, meminta anaknya ini untuk membantu mengerjakan suatu keperluannya. Tapi apa yang didapat? Malah pukulan tongkat dari si anak durhaka yang tak tahu balas budi ini. Si ibu menjerit histeris, menerima pukulan tongkat yang dulu biasa dia pakai untuk menjaga anak-anaknya. Tak ayal, jeritan kesakitan si ibu didengar para tetangga yang langsung datang dan meringkus Najah. Mereka berencana membawanya ke polisi dengan tuduhan penganiayaan terhadap ibunya sendiri. Tak hanya itu, mereka juga sempat memukul si anak durhaka ini. Tapi sang ibu malah balik membela anaknya dan malah memelas agar anaknya tidak dibawa ke polisi. Akhirnya, para tetangga meninggalkan rumah si ibu bersama Najah. Mereka berharap dengan itu ia akan sadar dan kembali bisa berbuat baik kepada ibunya. Apalagi setelah diperiksa, ternyata kesehatan ibunya semakin parah setelah pemukulan itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Bukannya sadar, perbuatan Najah malah semakin menjadi-jadi. Hingga